Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang istisna atau pengecualian dalam bahasa Arab. Bila kita ingin menggunakan pengecualian dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan adatul istisna, ya. Adat-adat istisna. Tidak dikatakan huruf istisna karena tidak semuanya huruf, ada yang isim dan ada juga yang fi'il bahkan. Nah, adatul istisna ini ada 8, yaitu illa, kemudian ghairu, kemudian siwa, suwa, sawa'u, khala, kemudian ada, dan hasya. Kedelapan adatul istisna ini berfungsi untuk pengecualian. Dan ada penjabaran dari setiap adatul istisna ini, kapan digunakannya dan bagaimana cara menggunakannya. Contohnya kalimat, misalkan qamar rijalu illa zaidan, para laki-laki berdiri kecuali si Zaid, ya. Qamar rijalu illa zaidan, maka illa dalam kalimat ini disebut dengan huruf istisna karena illa merupakan huruf. Kemudian zaidan disebut dengan mustasna, yaitu kata yang dikecualikan. Adapun ar-rijalu disebut dengan mustasna minhu, yaitu yang dijadikan patokan pengecualian. Artinya seluruh laki-laki, ya, berdiri kecuali Zaid, ya, maka Zaid meskipun dia bagian dari laki-laki, tapi karena dia tidak duduk, maka dia dikecualikan, ya. Dan tidak berdiri, maka dia dikecualikan. Qamar rijalu illa Zaidan. Kemudian ada beberapa kaidah, yaitu 3 kaidah yang berkaitan dengan istisna ini. Kaidah yang pertama, bila kalimatnya sempurna dan kalimat positif, artinya bukan kalimat yang menggunakan penafian, maka hukum yang berlaku adalah mustasna-nya wajib mansub, ya. Mustasna-nya wajib mansub. Contohnya yang tadi, qamar rijalu illa zaidan, ya. Qamar rijalu illa zaidan. Seluruh laki-laki telah berdiri kecuali Zaid. Contoh yang kedua, misalkan kharajan nasu illa Zaidan, ya, semua manusia telah keluar illa Zaidan, kecuali si Zaid. Jadi kalau kalimatnya sempurna seperti ini dan tidak ada nafinya, maka ia mansub, ya. Jadi qamar rijalu illa zaidan, qama menjadi fi'il madhi, kemudian ar-rijalu fa'ilnya, kemudian illa yang huruf istisna, ya, kemudian zaidan mansub, ya, mansub karena ia mustasna, ya, mansub dan mustasna karena zaidan ini menjadi nasab karena ia menjadi istisna, ya, mustasna. Kemudian kaidah yang kedua, bila kalimatnya, ya, sempurna dan negatif, jadi kalimatnya sempurna dan negatif, ya, kalimatnya sempurna dan negatif, maka ada 2 pilihan, ya, boleh sebagai badal, boleh juga sebagai mustasna yang mansub, ya. Ya, boleh sebagai badal, boleh juga sebagai mustasna yang mansub. Ya, contohnya misalkan kalimat sempurna yang negatif, ya, contohnya kalau tadi kharajan nasu ila zaidan, maka kita tambahkan ma di depannya yang artinya tidak, ya. Ma kharajan nasu ila zaidan, ya. Ma kharajan nasu ila zaidan, tidaklah manusia itu keluar kecuali si Zaid, ya. Artinya yang keluar si Zaid sendirian, berlawanan dari kharajan nas ila zaidan. Kalau kharajan nas ila zaidan, yang keluar semua orang, sedangkan si Zaid tidak keluar. Tapi kalau kalimat yang ma kharajan nas ila zaidan, maka artinya adalah manusia tidak keluar kecuali si Zaid. Hanya Zaid aja yang keluar. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, yaitu yang pertama di kalimat yang sempurna dan yang kedua didahului oleh nafi, penafian negatif, maka boleh ya sebagai badal dan boleh mansukh. Jadi boleh kita katakan ma kharajan nasu illa zaidun dan boleh ma kharajan nasu illa zaidan. Kalau kita katakan ma kharajan nasu illa zaidun, maka ma menjadi nafi, kharaja fil madi, kemudian an-nasu fa'il, kemudian illa merupakan huruf istisna yang mulughah, huruf istisna yang dicuekin istilahnya, artinya hanya diambil maknanya, tidak digunakan efeknya. Ya, kita tahu misalnya illa ini punya efek memasukkan mustasnya ya, tapi dalam kalimat ini efeknya tidak diambil, hanya maknanya saja. Nah, zaidun ya, zaidun badal dari an-nasu ya, ma kharaja an-nasu illa zaidun. Jadi kenapa ya marfu? Karena an-nasu juga marfu. Opsi yang kedua, kita boleh mengatakan ma kharaja an-nasu illa zaidan. Nah, ini opsi yang normal di mana ma nafi, huruf nafi, kemudian kharaja fil madi an-nasu fa'il illa adatul istisna atau huruf istisna, kemudian zaidan masuk disebabkan dia menjadi mustasna ya. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, bila kalimatnya negatif ya dan tidak sempurna, ya kalimat negatif dan tidak sempurna, maka ia tergantung dari kedudukannya ya, tergantung amilnya, tergantung kedudukannya. Apa itu kalimat yang negatif dan tidak sempurna? Contohnya misalkan kita ingin mengatakan tidak berdiri kecuali si Zaid ya. Maka kita katakan maqama illa Zaidun. Nah, ini yang disebut dengan kalimat yang negatif dan tidak sempurna. Artinya fa'ilnya ada setelah illa. Ya, maqama illa Zaidun. Tidak berdiri kecuali si Zaid. Kemudian madarabtu illa Zaidan. Tidak aku pukul kecuali si Zaid. Kemudian contohnya ma marartu illa bi Zaidin. Tidaklah aku berpapasan kecuali dengan si Zaid ya. Maka apabila kalimatnya negatif dan tidak sempurna seperti ini, maqama illa Zaidun, madarabtu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin, maka i'rab mustasna mengikuti ya, mengikuti amilnya. Apabila ia berkedudukan sebagai fa'il, maka menjadi fa'il dia. Apabila menjadi mansub, maka menjadi mansub dia ya. Contohnya maqama illa Zaidun ya. Tidaklah berdiri kecuali si Zaid. Kalau kita ingin jabarkan ma di sini huruf nafi ya. Kemudian qama fil madi, kemudian illa ya huruf istisna mulghah. Mulghah itu adalah istilah untuk kata-kata yang kita ambil maknanya tapi kita acuhkan atau kita cuekin efeknya. Dan Zaidun menjadi fa'il. Adapun contoh ma darabtu illa Zaidan, ma huruf nafi, darabtu fi'il fa'il ya, kemudian illa adatul istisna mulghah dan Zaidun menjadi maf'ul bi. Kemudian ma marartu ila Zaidin ya, ma huruf nafi, marartu fi'il fa'il, kemudian illa adatul istisna mulghah, kemudian bi Zaidin ya, jar dan majrur. Nah, ini merupakan tiga kaidah yang berlaku untuk istisna atau pengecualian dengan huruf illa ya. Kita ketahui bahwa ada istisna bukan hanya illa, ada juga ghairu, siwa, suwa, sawa'u, kemudian khala, ada dan hasya, dan ini berbeda-beda ya, tapi acuannya adalah tiga kaidah ini ya. Acuannya adalah tiga kaidah ini. Tayib, ini untuk illa. Adapun untuk ghairu, siwa, suwa dan sawa'u, nah keempat kata ini ya merupakan isim ya. Jadi ghairu, siwa, suwa dan sawa'u berbeda dengan illa ya. Kalau illa itu huruf, maka ghairu, siwa, suwa dan sawa'u ini keempatnya merupakan isim ya. Keempatnya merupakan isim. Dan karena ia isim ya, karena ia isim ya, kaidah, tiga kaidah istisna yang tadi disebutkan dengan illa itu bukannya berpengaruh pada mustasna'nya, melainkan malah pada huruf isim istisna ini. Jadi kaidahnya yang tadi itu bukan berlaku pada mustasna'nya, tetapi pada istisnanya ya, karena pengecualian dengan illa dengan goiru siwa suwa dan sawa ya, pengecualian dengan keempat isim ini ya memiliki kaidah bahwa mustasnanya wajib majrur ya, mustasnanya wajib dalam kondisi jar ya. Adapun kaidah yang tadi telah disebutkan tiga kaidah itu berlakunya bukan untuk mustasnanya, karena mustasnanya apapun keadaannya ia wajib majrur ya. Adapun kaidah yang tiga kaidah tadi ya berlakunya untuk isim istisna ini, untuk ghairu siwa suwa dan sawau ya. Contohnya ya, tadi kan ada kaidah kalau kalimatnya sempurna maka ia masuk ya. Maka ia masuk ya. Contohnya kharajan nasu ya. Kharajan nasu ghaira Zaidin ya. Kharajan nasu ya ghaira Zaidin. Kharaja menjadi fi'il madhi, kemudian an-nasu fa'il ya. Dan ghaira ini huruf istisna ya, dan ia mansub ya. Sesuai dengan kaidah. Jadi yang masuk bukan zaidannya, bukan zaidnya, tapi isim istisna-nya, beda dengan illa ya. Beda dengan illa di mana yang masuk adalah mustasna-nya. Tapi kalau di ghairu siwa suwa dan sawa'u yang menjadi masuk malah ya isim istisna-nya. Adapun mustasna-nya zaidnya dia majrur ya, wajib majrur. Ya kharajan nasu ghairu Zaidin. Kemudian kaidah yang kedua, ya kita ulang lagi kaidah yang kedua. Kalau kalimatnya sempurna dan negatif ya, diawali dengan nafiah, maka boleh dua. Ya, boleh ma kharajan nasu ya ghairu Zaidin. Boleh juga ma kharajan nasu ghairu Zaidin. Seperti pembahasan yang tadi, kalau ma kharajan nasu ghairu Zaidin, maka ghairunya menjadi badal dari an-nasu. Tapi kalau ma kharajan nasu ghairu Zaidin, maka ghairunya yang menjadi istisna, menjadi mansub dengan sebab dia menjadi istisna, seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila kalimatnya nafi dan tidak sempurna, maka sesuai dengan amilnya, apabila ia fa'il maka menjadi rafa, apabila menjadi mansub maka menjadi, apabila ia maf'ul bih menjadi mansub, dan apabila majrur maka menjadi jar ya. Contohnya maqama ya ghairu Zaidin, tidak berdiri selain si Zaid ya. Wa ma darabtu ya ghaira Zaidin, dan tidak aku pukul selain Zaid. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin, dan aku tidak berpapasan dengan selain Zaid ya. Ini ya tiga kaidah yang di atas tadi, tiga kaidah yang sudah disebutkan awal tadi tetap berlaku, hanya saja ya bedanya dengan illa, kalau ketika pengecualian dengan illa kaidahnya berlaku untuk mustasna-nya. Adapun kita berbicara dengan ghair, siwa, suwa dan sawa'u, kaidahnya berlaku untuk isim istisna-nya ya. Adapun mustasna-nya wajib majrur. Dan ini berlaku untuk siwa, suwa dan sawa'u. Khususnya sawa'u ya. Jadi boleh kita katakan untuk yang normal misalkan ma kharajan nasu ya siwa'a Zaidin ya. Kemudian untuk yang negatif ma kharajan nasu ya, ma kharajan nasu siwa Zaidin, atau ma kharajan nasu siwa Zaidin. Kemudian untuk yang kurang dan nafi dan negatif, contohnya ma kharajan ma qama ya, ma qama siwa Zaidin ya, wa ma darabtu siwa Zaidin, wa ma marartu bisiwai Zaidin ya. Ya, jadi ini berlaku juga untuk siwa'u ya. Begitupun dengan siwa dan suwa, hanya saja karena siwa dan suwa diakhiri oleh alif maksurah sehingga perubahannya tidak terlalu terlihat ya, karena tetap saja kita katakan siwa-siwa juga. Jadi maqama ya, contohnya untuk yang nafi dan negatif dan kurang ya, maqama siwa zaidun wa ma darabtu siwa zaidin, maqama siwa zaidin ma darabtu siwa zaidin ma marotu bisiwa zaidin ya, karena ia dari maksurnya sehingga memang tidak terlihat perubahan irobnya. Kemudian yang terakhir masih ada tiga, ada tulisisnya yang belum kita bahas, yaitu khala ya, kemudian ada dan hasya. Ada perdebatan ya, apakah khala kemudian ada dan hasya ini fi'il atau huruf. Jadi memang ada dua pendapat, bahwa ada yang mengatakan khala ya, ada dan hasya ini merupakan fi'il. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya khala, ada dan hasya ini huruf jar justru. Nah, karena ada dua perbedaan pendapat seperti ini dan keduanya diterima, maka kalau kita menganggap khala, ada dan hasya ini huruf jar, maka mustahsnanya kita jarkan ya. Contohnya qomal qomu khala zaidin ya. Qomal qomu khala zaidin ya. Qomal qomu ada zaidin, qomal qomu hasya zaidin ya. Kalau kalimatnya seperti ini berarti kita menganggap bahwasanya khala, ada dan hasya ya merupakan huruf jar dan setelahnya menjadi majrur. Adapun kalau kita mengambil pendapat bahwasanya khala, ada dan hasya merupakan fi'il, maka ia menjadi mansub ya. Contohnya ya, contohnya qomal qomu khala zaidan ya, qomal qomu ada zaidan ya, qomal qomu hasya zaidan ya. Kalimat-kalimat tersebut kalau kita jabarkan ya, contohnya qomal qomu ada zaidan ya, berdiri seluruh kaum kecuali si Zaid ya. Qomal qomu, qoma fil madi, al qomu ini fa'ilnya. Kemudian ada, misalkan ada fi'il madi dan fa'ilnya ya, fa'ilnya adalah domir mustatir ya. Kemudian kembalinya ke kaum, kemudian Zaidul menjadi maf'ul bih dari ada ya. Begitupun dengan qomal qomu ya, khala zaidan, khalanya dengan fi'il yang fa'ilnya kembali ke kaum ya, kemudian zaidan yang menjadi maf'ul bih ya. Jadi memang ini agak sedikit unik ya untuk khala, ada dan hasya. Jadi ada pilihan apakah ia sebagai fi'il atau sebagai huruf jar. Kalau sebagai huruf jar maka mustahsannya majrur, tapi kalau kita anggap sebagai fi'il maka mustahsannya masuk karena menjadi maf'ul bih. Tayyib, ana rasa cukup untuk pelajaran tentang istisna ini. Sebelum ana tutup, ana sebutkan bahwasanya ada tuh istisna ada 8, ada illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, kemudian khala, ada dan hasya. Kemudian ke 8 ada tuh istisna ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok ya. Yang pertama ila sendirian, kemudian koiru bersama siwa, suwa dan sawa'u, kemudian khala bersama ada dan hasya ya. Dan ketiga kelompok ada atau istisna ini yang mengikuti tiga kaidah dasar istisna ya, di mana kaidah yang pertama adalah kalau kalimatnya sempurna ya, contohnya kharajan nasu ya, manusia keluar, maka mustasmanya wajib mansub ya, kharajan nasu illa amran atau kharajan nasu ghaira amran. Kemudian kalau kalimatnya, kaidah yang kedua, kalau kalimatnya sempurna tapi manfi negatif, maka ada dua pilihannya. Yang pertama sebagai badal, yang kedua sebagai mansub ya, karena sebagai istisna. Contohnya kharajan nasu illa zaidun atau kharajan nasu illa zaidan. Kalau zaidun menjadi badal dari an-nasu ya, kalau zaidan ya menjadi mansub karena ia sebagai mustasna yang mansub. Kaidah yang ketiga, kalau kalimatnya negatif dan kalimatnya tidak sempurna, maka tergantung kedudukannya ya. Apabila yang menempati sebagai fa'il maka marfu, kalau sebagai maf'ul maka dia masuk, kalau sebagai majrur maka ya majrur ya. Contohnya maqama ila zaidun atau maqama ghairu zaidin. Kemudian ma darabtu illa zaidan atau ma darabtu ghairu zaidin ya. Kemudian ma marartu illa bi zaidin atau ma marartu bi ghairi zaidin. Ya. Kemudian untuk qala ada dan hasya ada dua pendapat, ada yang menganggapnya huruf jar, ada yang menganggapnya fi'il. Untuk yang menganggapnya jar maka mustahsannya majrur. Adapun untuk yang menganggapnya fi'il maka mustahsannya mansub dengan sebab menjadi maf'ul bi. Baik, pada saat cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala wasallam. Subhanakum wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.